Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di program Penyejuk Hati di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Semoga kiranya ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, kemudian kita telaah artinya dan pemahamannya dari kitab tafsir Syekh Sya'rawi ini menjadi langkah awal bagi diri kita untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna pada hari ini. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas surah Al-Kahfi ayat 59 bersama dengan Al-Ustaz Dr. Zainal Arifin MA. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Artinya, dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ancaman yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya pada hari yang lalu kita telah membahasnya. Jika pada ayat sebelumnya yaitu ayat ke-58, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah itu Maha Pengampun, bahwa Allah itu sangat luas rahmatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menghukum setiap kesalahan yang dilakukan di dunia. Ya, tapi perlu dicatat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah alfa. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ngantuk apalagi tertidur. Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat semuanya itu dengan catatan yang lengkap dan rapi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pula bagi mereka yang tidak bertobat, bagi mereka yang angkuh dan sombong dengan kemaksiatannya, waktu tertentu untuk kehancurannya. Apakah itu di dunia? Ya. Kalaupun tidak di dunia dirasakan atau menimpa mereka, maka tunggulah azab di dalam kubur ataupun kelak di padang mahsyar. Nah, Allah telah menyebutkan wa tilkal qura. Kata tilka itu menunjukkan isyarat kepada mu'annath, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang artinya bahwa ada banyak negeri. Karena kata qura berasal dari qaryatun, yang artinya negeri, kota. Banyak kota yang telah hancur, luluh lantak. Kalau kita berjalan dari Arab Saudi menuju ke Jordan, maka di antaranya itu ada kota Madain Saleh namanya. Kota yang dibangun di bukit-bukit cadas yang begitu kokoh hancur lebur, yaitu pada masa Nabi Saleh alaihi salam. Ya. Dihancurkan, bahkan gunung-gunung itu retak dari atas sampai ke bawah karena ketika itu mereka melecehkan, menghina, bahkan hendak membunuh Nabi Saleh, dan mereka tidak mampu membunuh Nabi Saleh, yang mereka bunuh adalah naqah, unta betina yang merupakan mukjizat diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Saleh. Mereka bunuh unta itu sebagaimana yang disebutkan juga di dalam Al-Qur'an. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Firaun dengan segala kekayaannya. Ya, kita melihat kalau di Mesir ada Fara'inah atau ada Firaun yang tinggal bekas-bekas kekuasaan yang sampai hari ini masih menjadi keajaiban dunia. Dan begitu juga kalau kita di Indonesia ada Borobudur dan ada candi-candi yang menunjukkan kehebatan dan keluar biasaan kerajaan-kerajaan itu pada masa lalu. Dan ada kekaisaran-kekaisaran yang meninggalkan monumen-monumen kehebatan mereka. Tapi semuanya itu sudah berlalu dan hancur. ada yang dihancurkan Allah Subhanahu wa taala dalam waktu tertentu, dan ada yang hancur menghilang dari peredaran di muka bumi ini karena ditelan oleh masa. Artinya tidak ada yang kekal abadi. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Maka yang tetap adalah wajah Allah. Artinya hanya zat Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi di muka bumi ini. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum-kaum yang zalim itu pada waktunya, maka ketika itu tidak ada lagi kesempatan untuk berlindung. Tidak ada lagi kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi tempat berlari, ya. Para ulama menafsirkan dengan sekian banyak penjelasan berkaitan dengan hal ini, apakah kemudian suatu musibah, suatu kemurkaan berupa gempa bumi, tsunami dan yang lain-lain, gunung meletus dan sebagainya, atau penyakit yang tersebar luas itu merupakan bentuk daripada azab Allah, ya. Maka kembali kepada manusianya itu sendiri. Kalau dia adalah orang yang durhaka, orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sombong dengan kemaksiatannya, maka itu adalah suatu azab. Tapi kalau dia adalah orang yang beriman, ya, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi itu adalah merupakan ujian untuk agar dia naik kelas, artinya agar lebih baik lagi kualitas daripada keimanannya. Artinya orang yang saleh sekalipun akan menghadapi suatu cobaan, tapi cara menghadapinya itu yang berbeda. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya yang ingin saya katakan sebelum kita berpindah kepada Ustaz Zainal adalah, jangan menunggu sampai datangnya waktu diturunkannya azab oleh Allah Subhanahu wa taala baru ketika itu menyadari dosa-dosa yang dilakukan. Nah, artinya ketika kita sadar sekarang bahwa kita telah berbuat dosa, maka segeralah bertaubat, jangan menunggu-nunggu lagi. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah ada Ustaz Zainal Arifin yang insyaallah akan memberikan penjelasan lebih luas terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Ayat ini disebutkan watilkal qura ahlaknahum. Kota-kota itu ahlakna, kami hancurkan. Dan menggunakan bahasa masa lalu, fi'lun maldi, dalam bahasa Inggrisnya past tense, telah kami binasakan. Kata telah kami binasakan dapat dimengerti bahwa ini peristiwa lalu. Tapi boleh jadi peristiwa yang akan datang pun sudah dicap oleh Allah, lama zolamu, setiap kezaliman pasti binasa. Jadi walaupun ada orang yang melakukan di masa depan suatu kezaliman, sudah dicap Allah, sudah distempel Allah, pasti akan hancur, pasti akan binasa. Jadi di pastennya ini bisa diartikan bukan dulu dibinasakan, tidak, akan datang dan selamanya. Kalau Anda melakukan kezaliman, penganiayaan, maka status Anda adalah binasa. Ketika kita menzalimi orang lain, maka status kita adalah hancur. Nah, jadi di sini ahlaknahum lamma zolamu. Ahlakna adalah suatu kepastian, setiap pelaku kezaliman, setiap penganiayaan, status dirinya itu adalah hancur binasa. Karena apa? Karena memang kezaliman itu identik dengan kehancuran. Zalim itu bahasa dasarnya zulum, bahasa Arab artinya gelap. Orang yang berada di kegelapan itu dampaknya dua: menghancurkan diri sendiri, menghancurkan barang di depannya. Contoh kasus yang paling mudah, ketika malam hari di awal bulan tidak ada sinar, lampu padam, kondisi gelap, ketika kita berjalan memaksakan diri berjalan di gelap gulita, itu hanya dua konsekuensinya. Ketika kita berjalan dengan cepat, ketika kita nabrak tembok, maka antara dua, entah temboknya yang hancur karena kuat kali badan kita, atau kita yang hancur, kepala kita pecah karena tembok itu kuat. Artinya apa? Orang yang berada di kegelapan, orang yang menzalimi itu memang hakikatnya hancur dan binasa. Kalau dia tidak membinasakan dirinya, maka dia bisa membinasakan masyarakat sekitarnya. bisa membinasakan alam raya yang telah ditumbuhkan dan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, kezaliman, kegelapan yang kita lakukan, cahaya yang kita tolak dari Allah itu membinasakan semuanya. Diri kita, alam raya, kehidupan kita, tidak saja di dunia tapi juga di akhirat. Inilah dahsyatnya kegelapan yang kita pilih. Dahsyatnya kezaliman yang dijadikan anutan. Dahsyatnya cahaya yang kita tolak. Bayangkan kalau kondisi terang benderang, maka kita tidak akan pecah kepala dan tidak akan memecahkan gelas yang ada di sekitar kita, karena begitu jelas kemana kita harus melangkah, begitu jelas guidance dan bimbingan. Bagi demikian pula lah cahaya ilahi yang menyinari rohani kehidupan kita yang bernuansa spiritual ini. Kesimpulannya dapat saya ambil sebelum nanti ditutup oleh Ustaz Ardi, bahwa kezaliman itu adalah kebinasaan, kesengsaraan, ketersiksaan. Dan kebalikannya adalah keimanan itu keabadian. Wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ketika kita beriman kepada Allah, maka sebenarnya mati itu bukanlah kebinasaan. Dia adalah perpindahan pintu dari kehidupan sementara kepada kehidupan yang kekal bersama Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah kekekalan, kekal dalam kebahagiaan karena tidak ada istilah kehancuran, kekal dalam kemenangan karena orang yang beriman pasti menang, kekal dalam kecemerlangan dan keabadian. Inilah kebalikan dari ahlak nahum lamma zolamu. Terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat bernas tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Zainal. Tentunya sudah ada yang beliau simpulkan, dan satu hal tambahan dari saya, bahwa seperti yang telah disampaikan tadi, jangan sampai ketika azab itu berupa gempa bumi, gunung meletus, terjadinya badai, terjadinya, barulah kita menyadari bahwa kita sedang dalam kemaksiatan. Tapi marilah kita sesegera mungkin datang mengetuk pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya sekedar mengetuk tapi masuk ke dalamnya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita datang ke masjid untuk salat berjamaah, mari kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, bahwa kezaliman itu merugikan diri sendiri dan akan merugikan orang lain. Tentunya kalau merugikan orang lain ya, dan merugikan diri sendiri, itu artinya dampaknya sangat luas. Jadi jangan karena perbuatan kita, maka orang lain, bahkan diri kita sendiri tersiksa. Mudah-mudahan hari ini kita dapat memperbaiki langkah kita dan dapat memperbaiki diri kita untuk hari yang lebih baik dan hari yang lebih bermanfaat lagi. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.